beliau yang Asma adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ummu Abdullah ibn Zubair. Jadi dia adalah isteri kepada Al-Zubair. Dan dia masuk Islam di Makkah sejak dahulu dan telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih tua 10 tahun daripada adiknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia adalah kakak kepada Aisyah. Dan meninggal dunia di Makkah pada tahun 73 Hijrah. Setelah terbunuh putranya, anak lelakinya kurang dari sebulan dalam usia 100 tahun. Ya, dapat kisah yang sedih berkenaan dengan hal tersebut. Giginya tetap tutup dan tidak ada perubahan pada akalnya, tetapi ia telah buta. Radhiyallahu anha. Itulah Asma daripada Asma. Dan kita tahu bahawa kalau hadis datang daripada sahabat-sahabat seperti ini, ia mempunyai nilai yang tinggi. Sebab ia adalah hadis yang datang daripada rumah kenabian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Asma pula adalah anak kepada Abu Bakar yang merupakan kakak ipar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini Asma binti Abu Bakar telah menerangkan atau melaporkan sebuah hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang darah haid, iaitu darah haid. Jadi pertanyaan ataupun sabda Nabi SAW itu sekitar darah haid. Jadi kalau kita nak ambil hukum, kita kena pastikan subjeknya apa yang kita sebutkan. Jadi sekarang tengah sebutkan darah haid. Dalam hadis ini tak sebutkan tentang darah istihadah atau darah luka atau darah lain. Baik. Jadi tentang darah haid nusibu tau, darah haid yang mengena ataupun terkena kepada pakaian. Sekali lagi, apakah dalam hal-hal seperti ini darah kena pakaian, mani kena pakaian, apakah hukum ini khas untuk pakaian saja? Maka jawabnya tidak. Ini tidak ada makhum khalafahnya. Baik. Jadi kalau darah haid kena pakaian atau darah haid kena apa juga, sepatutnya hukumnya sama. Baik, apa hukumnya? Kata Nabi SAW, takut tubuh, hendaklah engkau menggotoknya. Yang ini gotok darah haid tersebut. Tumata krusuhu bilma', kemudian kau keruknya dengan air. Jadi bahayanya takut tubuh gotok yang mula-mula sekali itu dengan air ataupun dengan tanpa air. Bahayanya dengan tanpa air, mula-mula kita gotok dulu. Kemudian takruh suhu tumang air selepas itu, hendaklah kau mengeruknya dengan air. Jadi mula-mula tak pakai air, buang dulu apa yang ada kat atas tu ketannya, kemudian baru tuang air dan gosok lagi keriknya dengan tangan. Kemudian apa? Tumatan zahuhu, kemudian hendaklah kau percikkan air atasnya. Ataupun yang sebenarnya maksud dia adalah hendaklah kau tuang air ke atasnya. Nagah, nagah ni boleh makna dua ataupun boleh mempunyai dua makna. Satu membasuh dengan air yang mengalir, satu boleh dengan merenjisnya. Okay, dalam hal ini sebenarnya dia adalah dengan membasuhnya. Kemudian engkau membasuhnya dengan air, tertuang air ataupun percikkan, kata terjemahan ini. Tumma tusalli fi, kemudian hendak bolehlah engkau solat di dalamnya. Hadis ini daripada sudut kanannya tidak ada masalah kerana ia adalah hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih maknanya yang disepakati oleh atasnya oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bukan maknanya Imam Bukhari hanya ada satu kitab je Bukan maknanya Imam Muslim hanya ada satu kitab. Imam Bukhari menulis banyak kitab. Begitu juga dengan Imam Muslim, banyak kitab. Dan antara kitab yang paling masyhur adalah kitab Sahih. Tapi tak bermakna kalau orang kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari mesti daripada kitab Sahih Bukhari. Tapi biasanya begitulah. Tapi ada orang, dia nak bohong. Dia nak trik orang. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi orang ingatkan Sahih. Biasanya Sahih Bukhari. Tapi kalau kita kaji, kalau orang tu niat tak betul, kita akan dapat catatan tak. Kerana kalau kita sebut diriwayatkan oleh Bukhari, tak cakap apa-apa lagi, biasanya Sahih. Bila diriwayatkan dalam kitab lain daripada Sahih Bukhari, mesti nak kena sebutkan. Kenapa kena sebutkan? Supaya kita boleh cek dalam kitab lain daripada Sahih Bukhari, nak pastikan sama ada hadis itu sahih ataupun tidak. Kerana Imam Bukhari juga ada kitab-kitab lain, antaranya Tarikh Al-Kabir dan lain-lain lagi. Dalam kitab itu tak semuanya sahih. Ada juga yang lemah. Jadi jangan ingat mentang-mentang Imam Bukhari semua riwayatnya adalah sahih. Sebab ulama ni kadang-kadang tulis kitab sengaja dia kumpulkan yang sahih. Kadang-kadang dia tulis kitab semuanya lemah. Bukan maknanya dia yang lemah. Nak kasih tahu orang hadis ni lemah. Kadang-kadang dikumpulkan ada yang sahih, ada yang tak sahih. Sebab ceritanya pasal tarikh, sejarah. Jadi dengan kita kaji baru kita dapat tahu bahawa riwayat Sahih Bukhari ini adalah sahih ataupun tidak. Baik, jadi hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Jadi tak ada masalah. Jadi kita nak faham hukum daripada hadis ini. Jadi daripada hadis ini jelaslah. Nabi SAW mengatakan hendaklah kau menggosoknya. Yang ini dengan tanpa air. Gosoknya dan pindahkannya. Buang. Dan ini menunjukkan bahawa keadaan darah ini masih basah ataupun dah kering. Kalau kita boleh gosok buang, maknanya dia dah keras, dah kering. Dan ini membenarkan pendapat bahawa darah haid itu boleh beku. Ada orang kata darah haid tak boleh beku. Sebab dia keluar daripada telur lah, dan kemudian dia keluar mengalir memancut lah dan sebagainya. Tapi kalau daripada hadis ini, darah ni dah keras. Sebab tu dia boleh gosok, dia buang, kemudian baru dia pakai, dia gosok lagi. Dan asal makna haid, apa makna haid? Kita niatkan haid tu kepala kan? Head and shoulders. Dalam bahasa Arab, haid daripada kalimat haba yahudu. Sikit banyak ada faedah dari sudut batu. Haba yahudu maknanya dia banyak. Dan bila dia banyak macam kolam, bila apa yang berlaku dia dalam banyak, banyak-banyak dia akan melimpah. Dan kalau kita lihat darah haid betul ke tak betul, dia banyak-banyak-banyak dia akan keluar. Dia tak ada keluar sikit, satu titik, dua titik, besok dua titik, tak ada. Dia kalau keluar biasanya apa? Banyak-banyak. Terus habis. Biasanya begitulah. Mungkin dalam masa 3 hari, orang nasib baik sikit, ada yang lebih sampai 10, sampai 15 hari. Kadang-kadang, darah haid ini keluar serentak. Maknanya tiap-tiap hari keluar, kemudian dia bersih totally. Tapi kadang-kadang ni orang perempuan nak kena tahu. Dan siapa yang suami kepada orang perempuan, suami istilah kepada orang perempuan pun nak kena tahu lah. Kadang-kadang suami isteri tak belajar, tak pergi masjid, dia yang pergi masjid. Jadi dia kena kasi tahu. Sebab tak ada nanti dia tanya ustaz lain lah, nanti dah jadi lain macam pula. Awak kalau cemburu, baik awak belajar betul-betul. Tunjukkan sikit awak punya skill kepada isteri. Jadi darah haid kadang-kadang boleh serentak kumpulan 1, 2, 3 ataupun sampai 10 hari. Kadang-kadang dia boleh 3 hari keluar, lepas tu bersih 1 hari, 2 hari, lepas tu datang lagi straight lagi 2, 3 hari. Kadang-kadang macam itu. Jadi tak semestinya dia terus keluar, dan tak semestinya dia jarang-jarang, dua-dua boleh. Kalau dia terus keluar, kita faham lah bahawa hukum-hukum haid berlaku kepada wanita tersebut. Maknanya dia sekarang sedang datang haid. Dan apa hukum orang yang haid? Dia boleh buat semua benda, melainkan tak boleh solat dan tak boleh puasa. Dan kalau dia buat haji atau umrah, tak boleh tawaf. Itulah dalil yang mengeluarkannya. Adapun selain daripada itu, tidak ada dalil yang jelas bahawa dia tak boleh melakukannya. Antaranya zikir. Perempuan ni tak boleh zikir, saya cakap. Antaranya baca Quran. Patutnya perempuan yang ni tak ada halangan untuk baca Quran. Tetapi dalam hal ini ada silap ulama. Baik. Itu tak sempat kita nak syarahkan. Jadi yang penting dekat sini yang ada dalil jelas tiga perkara: solat, puasa, tawaf. Dan tawaf patutnya masuk di bawah solat. Sebab Nabi SAW dah jelaskan bahawa tawaf itu seperti solat, cuma boleh kita berkata-kata dalam. Jadi kalau sa'i, boleh tak perempuan haid yang sedang haid bersa'i antara Safa dan Marwah? Jawabnya boleh. Dan Safa dan Marwah bukan daripada kawasan Masjidil Haram, dia dah keluar. Awak i'tikaf dekat Safa dan Marwah tak pakai. Awak mesti masuk dalam. Nah. Dan kalau awak tawaf pun tak boleh terkeluar sampai Safa dan Marwah. Sebab Safa dan Marwah dah keluar daripada tempat tawaf. Tawaf wattawafu bil baitil atiq, kata Allah SWT. Hendaklah kamu tawaf lepas itu dikeliling rumah yang lama. Rumah lama tu maknanya Masjidil Haram. Safa dan Marwah tak masuk. Baik, itu sedikit sebanyak tentangnya. Kemudian dia dah tak boleh solat, tak boleh puasa. Bila bersih, dia mesti solat dan mesti puasa. Cuma dia tidak wajib qada puasa. Bahkan dia tak boleh qada puasa. Dia tak boleh qada solat. Lagi sekali Cuma bila dia bersih, dia tak perlu qada solat, tetapi dia wajib qada puasanya. Walaupun 15 hari. Walaupun banyak, walaupun susah. Dia buat pelan-pelan. Baik. Tetapi sebelum itu, sebelum berpuasa ataupun solat, bila dah bersih, dia wajib mandi. Nah, itu dalam bab ni insya-Allah akan datang tentang bab al-ghusl. Cuma di sini nak diterangkan dalam masalah haid, yang mana tengah-tengah tu ada bersih, dah mandi dah. Sekali lepas satu hari, lepas 24 jam ataupun lebih sikit, sekali keluar lagi banyak. Dan keluar kali ini bukan macam coklat-coklat ataupun keruh-keruh kuning-kuning, tak, keluar macam tadi juga, hitam juga pekat. Konfirm tahu ni darah haid. Jadi apa kita buat? Lama, dah silap lah. Haid patutnya satu paket, mana boleh tengah-tengah. Jadi yang aku solat tu sebenarnya masih dalam haid. Ada orang kayak gitu kan? Yang benar dalam masalah ini, kata ulama, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah dan ramai ulama lagi ya. Dan kita belajar bahawa tak apa, yang awak solat, okey, tak ada masalah. Sebab yang dia larang kamu solat atau puasa bila keluar haid. Bila nampak darah, jangan semayang. Bila tak nampak darah, semayang. Baik. Ada pun satu paket. Kalau doktor cakap pun, itu tak boleh jadikan dalil. Yang penting dekat sini, dia keluar. Kalau dia keluar, hukum haid tu dah berlaku. Jadi kalau yang tadi dia dah solat, sekarang keluar darah lagi, kena stop solat. Macam tadi, dalam haid. Dan sampai kering, sampai bersih, maka barulah dia mandi dan dia solat seperti biasa. Kerana sebagian wanita tak tahu dalam hal masalah ni, kadang-kadang dia tengah-tengah boleh apa? Dia tengah-tengah boleh bersih. Bukan maknanya dah bersih. Tapi dia cuci, dia mandi dan dia solat. Kemudian taruhlah selepas dia cuci yang last tu, taruhlah dia dua kali, tiga hari darah haid, kemudian satu ke dua hari bersih kan. Lepas tu lagi tiga hari, tiga campur dua campur tiga lah. Sekarang pun 6, 8, 9, 10 lah, 10 hari, biasanya 10 hari. Sekali dah mandi, dah solat, satu, dua solat, dah solat. Sekali keluar lagi, tapi kali ini bukan hitam pekat. Tapi kali ini coklat-coklat, kuning-kuning, keruh-keruh. Adakah ini darah haid ke bukan darah haid? Apa jawab ya? Ni abang nak tanya abang ni. Nanti saya tanya ustaz. Apa jawab dia? Hadis mengatakan sahabat-sahabat wanita zaman Nabi SAW, mereka tak kira as-sufra wal kudra, sufra atau kuning-kuningan, kudra keruh-keruh ni, selepas suci sebagai haid. Kita tak kira ni semua ni. Kita suci, kita solat tadi. Dah tak anggap sebagai haid. But haid, kata Rasulullah SAW, damun aswad yu'raf, darah yang warna hitam, yang ini bukan hitam betul ya, maknanya merah kepekatan sampai macam hitam, yu'raf yang diketahui. Ada bau dia pun. Ada pun yang lepas itu, kita jangan kira. Baik. Cuma sekarang nak kena tahu, bila masanya kita tentukan bahawa darah haid dah stop, dah berhenti. Bila nak tahu? Dia macam pipe ke, dia berhenti terus tak keluar lagi. Jadi dalam hal ini, ulama mengatakan darah haid ini berhenti, kita nak pastikan, nak tentukan dia dah berhenti, kemudian kita boleh mandi dalam solat dengan salah satu daripada dua tanda. Salah satu daripada dua tanda. Alhamdulillah ada tanda. Tak ada tanda susah juga, kita tak tahu dah berhenti ke belum. Kadang-kadang mesti sekali keluar lagi kan. Jadi tandanya yang pertama adalah bila keluar keputihan, dah tak keluar merah lagi, tapi keluar lendir, tapi putih. Orang wanita tahu, maknanya letak penikain, tengok basah tapi dah putih. Kalau itu confirm darah haid dah berhenti. Jangan ragu-ragu, boleh mandi dan boleh solat. Dan apa juga lepas tu jangan kira lagi. Baik? Satu lagi tanda, tengok kain tak ada lendir putih, tapi kering. Kering. Tak keluar apa-apa lah. Dan syarat kering ini mestilah lebih kurang 24 jam. Kita pakai jam lah senang lah. Kita sekarang bukan tak exact. Satu hari satu malam lah. Ulama cakap satu hari satu malam. Maknanya kalau kita buka dan lepas 6 jam kering, nanti dulu jangan terburu-buru nak solat, entah-entah nanti keluar lagi. Kadang-kadang dia nak naik dulu darahnya, dia akan keluar. Sebab head ni dia kumpul-kumpul-kumpul dan dia keluar. Jadi dia nak bersihkan rahim. Telur-telur. Jadi tunggu dulu sampai 24 jam. Kalau tak keluar lagi, okey, kamu wajib mandi dan solat macam biasa. Kalau lepas tu keluar yang keruh-keruh dan sebagainya, kuning-kuning, itu semua jangan kira. Tapi kalau keluar darah haid macam tadi, yang biasa tadi, maka kamu kena stop lagi tadi. Baik, jadi itu dua tanda yang disebutkan oleh ulama. Kenal ke susah? Susah lah, Ustaz. Tak, saya was-was lah, Ustaz. Ini bab memang was-was. Dia tunjukkan suami buka kau ni apa kan. Jadi saya rasa saya letak dalam botol, saya pergi check analysis lagi bagus senang. Tak payah sama macam itu. Susah. Ni tiap-tiap bulan banyak duit keluar. Walaupun banyak duit awak, kita tak suruh sama macam itu. Ni namanya ta'alluq ataupun tanatuk dalam agama. Berlebih-lebihan dalam akad tu. Tapi ada yang senang, semua orang boleh buat. Di mana juga berada, bila-bila juga kamu boleh buat, kamu boleh tentukan hal ini. Okay. Kemudian kalau itu dalam darah haid. Nanti darah istihara kalau kita tempat bagi kita kan. Itu lagi banyak masalahnya. Jadi darah haid yang itu, Rasulullah SAW kata hendaklah kita gosok, kemudian kita geruk dengan air, kemudian kita tuang air lagi, petik dia. Apa maknanya? Apa maknanya perbuatan ini? Teruk, suci, buang air. Bersih ke tak bersih ni? Suci ke tak suci ni darah haid? Jelas menunjukkan bahawa darah haid hukumnya najis. Najis. Dengan hadis ini, kalau kita tambah lagi darah haid keluar daripada dua jalan, kan ada? sama macam najis kencing dan dahi. Lepas tadi kita tak sebutkan mani pun boleh juga, maka sama sepatutnya hukumnya lagi kuat. Tetapi ulama menyatakan sebelum datang hadis ini, ulama boleh keluarkan hukum bahawa darah haid itu adalah najis. Kalau hadis ini tak ada pun, mereka ada dalil lain, iaitu dalil daripada Al-Quran dalam surah Al-An'am dalam bab menerangkan tentang apa yang diharamkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, iaitu firman Allah SWT, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya." Kulla ajidu fima uhiya ilaiha ta'aman. Ingatlah ayat-ayat je. Saya terjemahkan dulu, untung-untung kita teringat apa tu. Kulla ajidu, katakanlah Muhammad, kita pernah baca ayat ni, aku tak dapati di dalam apa yang diwahyukan kepada aku ta'aman, satu perkara yang haram daripada makanan, ala ta'inin yat'amuhu, atas seorang yang nak makan untuk memakannya. Ini saya terjemahkan tersatulah. Illa an yakuna maitan. Jadi tak ada benda yang diwahyukan padaku yang merupakan haram dimakan, melainkan perkara ini. Illa an yakuna, yang pertama maitan, melainkan dia adalah maitan, bangkai. Au daman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Aulah makhinzir, atau daging khinzir babi. Fa innahu rijsun, kerana ia adalah rijs, kotor, najis. Au fisqan, ataupun kefasikan. Uhilla li ghairillahi bihi, iaitu binatang yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah, ataupun bukan kerana Allah. Jadi dalam ayat ini menerangkan bahawa tak ada benda yang haram melainkan yang haram dimakan, melainkan berapa tadi, 1, 2, 3, 4 dah, maita, bangkai, darah yang mengalir, lahma khinzir, daging babi, dan apa, daging yang tidak disembelih dengan nama Allah. Tapi orang kata, ustaz, ayat ni cuma kata haram makan saja, tak kata dia najis. Allah kata haram atas orang yang nak makan memakannya. Mana ada sebut najis? Nanti dulu baca betul-betul sampai habis. Fa innahu rijs, kata Allah SWT, kerana sesungguhnya ia adalah rijsun, dan rijs tafsirannya adalah najis. An-natin, natin itu yang busuk, menyengat, yang kotor. Jadi dia haram untuk dimakan. Dan juga dia fa'innahu dalam bahasa Arab, dalam hal-hal seperti ini menunjukkan maka kerana, kerana dia, ataupun inna ni di ta'lim, kerana ia adalah rijsun nabi. Dan rijs tu balik kepada semua perkara yang disebutkan tadi. Kalau daripada seluruh bahasa lah, ada kata balik kepada yang paling dekat, daging babi saja. Tapi kalau betul-betul dari seluruh bahasa, sebenarnya balik kepada semua, kerana semua makanan, semua ni adalah makanan. Ini bukan patung yang dalam ayat lain tu kan. Ini bukan judi, bukan perkara lain. Baik. Jadi disebutkan dekat situ, al-daman masfuha, ataupun darah yang mengalir. Tahu dalam darah yang mengalir, yang ni banyak. Ada pun darah satu titik, dua titik. Yang apa kemarin ada orang tanya tu, nyamuk bijik. Kalau darah yang ada kat lalat, maksud bila lalat masuk kat dalam air tu, kita masukkannya, tenggelamkan dia. Dia mati kat dalam, tak apa, darah ni tak ada apa-apa. Jadi maksud dikatakan darah yang mengalir. Oleh kerana itu, ulama mengatakan, sebelum hadis ini lagi, bahawa darah yang mengalir itu najis hukumnya. Darah yang mengalir tak mengalir? Lebih daripada mengalir. Nyeti lagi. Baik. Dan itulah yang dipegang dan diamalkan oleh ulama dan orang-orang Islam zaman demi zaman. bagi yang katakan tak ada silap sebenarnya. Antara ni Imam Nawawi menukilkan ijma' Al-Munzir, Al-Munzir menukilkan ijma' ulama-ulama mazhab lain menukilkan ijma' tentang najisnya darah yang mengalir. Okay. Tetapi mutaakhirlah belakang-belakang ini timbul pendapat, timbul suara mengatakan darah tidak najis, at least darah manusia. Darah lain mungkin orang boleh kata najis, tapi darah manusia mereka katakan tidak najis. Kenapa? Mereka katakan tak ada dalil yang kuat. Dan antara yang mengatakan ini pun bukan calang-calang orang. Syekh-syekh betul juga nak sebutkan nama, antaranya Syekh Al-Albani, antaranya Syekh Utsaimin. Tak tahu Syekh Al-Albani dia dah rujuk kepada pendapat ini ke tidak, tapi saya ada baca kat kitab lama dia, Al-Tamarul Mustafa. Itu kitab lama, katanya lepas tu banyak perubahan. Tapi Syekh Utsaimin masih baik, antara yang mengatakan demikian. Dalilnya dia kata tak ada dalil yang jelas bahawa darah itu najis. Kerana dia kata rijtun, najis yang dalam ayat Quran tadi bukan makna najis yang mesti dicuci dengan air. Sebab najis ni ada berapa macam, kita dah sebutkan kurang-kurangnya ada dua macam. Satu najis yang mesti dicuci dengan air ataupun sampai hilang. Satu lagi najis apa? Maknawi, najis kekufuran, najis maksiat. Itu najis. Innamal musyrikuna najasu fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, maka jangan mereka dekat masjidal haram selepas tahun mereka ini. Tapi pegang orang musyrik najis ke? Tak. Kita boleh makan dekat berjana mereka tu lah. Kalau kita tahu bahawa mereka tidak makan benda-benda yang najis, tidak kita terangkan. Sebab Nabi SAW makan daripada dan ambil uduk daripada bekas-bekas gunakan oleh orang ahli kitab dan musyrikin. Jadi ada dua jenis najis kat sini. Maka kita katakan kalau sesuatu itu diharamkan, jadi ini pendapat yang tadi ni saya sebutkan saja, jangan pening ya. Sesuatu yang diharamkan tak mesti dia najis. Itu bukan kaedah, kata mereka. Kita diharamkan makan ataupun minum makan dadak. Dadak pun kadang-kadang sekarang boleh telan, boleh minum, boleh hisap, apalah, boleh inject. Haram ke tak haram? Haram. Kadang-kadang lebih dahsyat daripada arak 10 botol. Dia sikit je dah, dah mabuk lebih dahsyat. Yalah. Kalau awak pegang ganja ke dadah apa ke pil ke, kena cuci tak tangan? Siapa cakap kena cuci? Tak kena cuci. Apa macam tu? Benda ni diharamkan tapi tak najis. Kita buat lelaki diharamkan pakai mak, pakai sutera. Kita pegang mak kena cuci ke? Kita pegang sutera kena cuci ke? Tak kena pun. Dan banyak lagi contoh. Jadi menunjukkan kaedah bahawa sesuatu diharamkan tak mesti dia najis. Melainkan ada dalil yang jelas, kena cuci ke apa ke, baru najis. Sebab itu mereka katakan darah tak najis, tapi haram dimakan atau diminum. Ada pun hadis ini, yakni hadis ini, darah hadis Asma ini, menunjukkan darah dalam banyak-banyak darah najis sebab memang ada suruh cuci. Ada pun darah lain tak payah. Jadi yang lain tu semuanya haram dan dia najis, tapi dia najis maksiat, najis kemungkaran, tapi bukan najis yang lawannya mesti dicuci. Jadi ini satu pendapat, dan saya dah katakan ini pendapat baru. Dan saya katakan ni sebab saya kena kajilah, nak terangkan kepada antum, nak kena rap Syekh kita, Syekh Utsaimin. Jadi kita belajar dengan dia. Tapi kadang-kadang kita terpaksa tak setuju lah. Jadi kalau nak tak setuju, nak kena sedia dulu lah. Sebab mereka ajar kita punya itu. Mereka ajar kita jangan tak asuk dengan dia, jangan tak asuk dengan mana-mana guru. Belajar betul-betul, tak tahu tanya, tapi bila nak amalkan sesuatu, tengok mana yang paling kuat. Itulah yang kita buat. Sama lah. Awak kalau setuju, setuju sebab saya bagus. Tak setuju, jangan takut. Saya pun tak marah. Atau kita dah kaji lah. Jadi apa jawab kita kepada pendapat itu? Dan mereka ada dalil lain. Sebelum itu kita kasi hak mereka. Mereka ada dalil lain. Para sahabat berperang fi sabilillah. Luka sana, luka sini. Time solat. Sorry lah, kita tengah gaduh ni, tengah lawan. Mana ada time nak solat? Solat, nanti dulu. Kalau meeting, tengah meeting, nanti solat boleh nanti solat. Ucapan kita tak lah. Sahabat tak macam itu. Sorry ya. Sahabat, time solat, solat. Solat mukau, kan ada solat takut. Solat macam mana pun solat. Tengah dengan pedang, pedang. Kalau tengah tak fight, mereka letak pedang kat bawah. Mereka solat satu kat depan sujud dulu lah, belakang tunggu dan macam-macam style. Khusus solat jemaah tu lagi nanti hal lain tentang kenapa wajib solat jemaah tu antara dalil. Banyak gerak dalam solat. Khauf. Yang kalau tengok satu je dah batal lah semayang. Tapi dan patutnya kalau macam gitu punya huru hara punya semayang, baik semayang sendiri. Tidak pula dalam solat, dalam perang tak boleh solat sendiri. Semua solat solat takut. Haa. Itu dalil ulama mengatakan salat jemaah tu wajib. Baik, yang penting dekat sini apa dia? Mereka salat dengan darah berlumuran, dengan luka dan sebagainya. Kalau darah mengalir, semua dalam mengalir, termasuk manusia juga adalah najis, tentu mereka tak boleh salat, mereka kena suci dulu. Macam? Boleh tak? Dan ada dalil lain, seorang sahabat, dia tengah semayang, kan ada musuh, nampak dia, panah dia, tak kena darah keluar. Dia cabut. Dia continue semayang. Dia tak stop. Kena lagi satu. Sampai tiga kali dia kena. Sampai dia habis semayang. Sahabat tu solat terus sampai habis. Dan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Bani. Ada dalil lain tak yang saya ingat untuk mereka? Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu bagaimana dia meninggal dunia. Dia dibunuh. Tapi dia tak mati serta-merta. Dia kena tikam dengan satu pisau yang ada apa ni? Ada dua tajam dua mata yang dibuat khas untuk bunuh dia oleh seorang hamba Majusi. Dia itu orang Islam. Waktu itu Umar bin Khattab nak solat subuh. Dia datang dari belakang dan dia duduk. Tempat dia duduk sebagian orang lepas tu. Dia tangkap. Dah puas hatilah dia. Yang penting dekat sini Umar bin Khattab tak meninggal serta-merta. Sakit darah keluar. Sampai dia orang tuangkan susu. Tak kasi dia minum. Susu keluar daripada tempat luka. Putih keluar. Dah teruk sangat. Banyak darah. Yang penting banyak darah. 3 hari macam tu. Tapi Umar bin Khattab terus solat. Dia pergi solat. Terus. Masih boleh solat, dia solat. Kalau darah mengalir itu najis, tentu dia tak buat macam tu. Depan sahabat tak buat. Ini satu sahabat dan banyak pun cakap, "Eh Umar, kau tak boleh solat ni, kena suci dulu." Betul tak? Ini semua dalil-dalil pendapat ini. Jadi saya kena jawab ni. Jadi jawapan kita senang saja. Dalam ayat Quran tersebut disebutkan rijsun najis. Betul, najis boleh dua macam makna. Betul. Tapi dalam hal ini dia pergi kepada makanan dalam bentuk macam itu. Fa innahu rijsun, balik kepada lahmu khinzir, daging babi, kepada darah, kepada bangkai dan kepada kulit dari Allah Subhanahu wa taala. Dan asal lafaz syarak, kita mesti balikkan kepada hukum syarak. Baru kita pergi kepada hukum bahasa. Ini kaedah. Dalam syariat, bila sebut najis, bukan najis. Apa namanya tu? Najis besi-besi biasa ataupun najis kekufuran dan kesyirikan. Asalnya, mesti ada karunah lain. Mesti ada satu dalil lain yang menunjukkan dia bukan najis betul. Asal sebut najis, patutnya mesti najis yang kena suci. Asal sebut cuci dan cuci asalnya mesti cuci dengan air tuahkan dia. Faham eh? Itu maknanya betul ni macam itu. Dan kemudian ia balik kepada perkara-perkara yang tidak ada halangan untuk mengenakan sifat najis kepada dia. Ada halangan tak? Daging babi jadi najis, tak ada halangan. Dia bukan patung tu lah. Mungkin ada orang kata bukan judi, bukan perbuatan. Judi kita tak boleh pegang kerana nak najiskan. Ini perkara yang lain berbentuk apa? Zat 1, 2, 3, 4 makanan. Jadi kalaulah kita katakan boleh tafsirkan dia sebagai syirik, najis syirik, najis kekufuran atau najis maksiat, begitu juga boleh kita tafsirkannya dengan najis najis zat yang perlu dicuci. Tak ada halangan. Dan buktinya adalah kebanyakan ulama, kalau tak semua ulama mentafsirkan demikian. Nah, waktu tak ada, hampir tak ada khilaf bahawa daging babi itu najis, bangkai najis sebenarnya baru-baru ini juga. Baik. Satu, sedang duduk tafsir. Jadi macam mana pun cakap tak ada dalil itu tak cukup kuat. Dalilnya ada. Fahaman kamu berbeza. Okay. Kemudian tentang dalil-dalil mereka, tentang insiden-insiden yang sahabat-sahabat tentu sekali dengan pengetahuan Rasulullah SAW, mereka salat dengan keadaan darah berlumuran dan sebagainya, luka sana luka sini. Umar dan Khattab, kisah lelaki yang kena panah waktu dia salat, dia teruskan salat. Kelak nak jawab kita, senang. Pernah tak dengar tentang sanasil baul? Pernah tak dengar tentang istihadah? Tahu sanasil baul? Apa tu? Entah eh, kita punya bahasa Melayu. Tapi sanasil baul tu adalah seorang yang dikenali musibah penyakit yang amat berat. Allah SWT menyelamatkan kita daripada dia, iaitu tak boleh tahan kencing. Kencingnya keluar berterusan. Cuci-cuci-cuci yang keluar. Itu antara penyakit yang amat sulit sekali. Macam mana nak solat? Kita tak payah solat. Kena solat eh? Tapi kencing keluar. Cuci mana yang awak mampu, pakai apa benda yang boleh kurangkan dia mengalir ke solat. Solat tetap solat, boleh urut semua solat. Betul tak? Adakah maknanya kencing kalau simpau tu tak najis? Najis kan? Kena cuci kan? Begitu juga dengan insiden ataupun kes wanita-wanita yang beristihadah. Istihadah tu lepas darah haid atau sebelum darah haid, keluar lagi darah tak berhenti. Tapi darah dia bukan darah haid lah, darah lain. Nabi SAW kata apa? Hendaklah kau cuci, kemudian kau solat. Ambil wudu dan solat. Maknanya walaupun keluar darah haid. Jadi dalam hadis lain atau riwayat lain, dia pakailah penikahin untuk apa, menahan darah tersebut. Jadi maknanya dia akan solat dalam keadaan nanti sudah itu tak darah. Ini darah mengalir juga. Nah, apakah kesamaan antara sanasil baul dengan istihadah, darah yang mengalir terus seperti ini, itu darah penyakit? Yang sama dia, kita tak boleh kawal, kita tak boleh kontrol, kita tak boleh stop dia dan tak boleh cuci dia sampai habis. Jadi kita lihat dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama tadi yang katakan darah tak najis, buka dah keluar apa semuanya. Kalau boleh stop ni, kita orang stop. Kalau tak boleh, salah dia. Macam darah istihadah. Kalau istihadah boleh, ini lagi boleh. Darah istihadah keluar daripada mana? Daripada dua jalan. Boleh. Salah tiba, kencing keluar. Boleh. Nak keluar apa, cakap je apa juga najis. Kalau tak boleh kita kawal, salat tetap salat. Menunjukkan salat sepenting. Ada orang kata macam ini, dah tak ada salat, saya tak boleh bersih. Buat hospital, nanti tunggu sampai discharge, nanti saya lah salat kodak semuanya. Siapa kasi pasang yang ini pun tak tahu. Tengok salat tak tak. Mereka salat dalam apa keadaan. Bila dah usaha tak boleh, kita buat saja dalam apa keadaan. Dan ini, keadaan macam ini dinamakan keadaan apa? Darurat. Keadaan darurat, hukumnya special ke tak special? Special. Boleh kias tak hukum special dengan hukum biasa? Tak boleh. Sekarang ada darah ni. darah mengalir. Mana boleh awak siapkan kerja darah tak najis kalau tak ada darurat. Tapi kita lihat dari sini, kita akan sampai kepada pemahaman insyaAllah yang benar. Jadi itulah kita dah jawab pendapat-pendapat tersebut, yang dan sebagainya. Yang benar tu dapat dua pahala, yang salah bukannya dapat dosa, yang salah tetap dapat pahala kerana istihadnya, tapi dia tak dapat pahala kerana sebab dia salah. Yang betul tu dapat dua pahala sebab dia dah istihad sungguh-sungguh, dan dia betul lah dapatlah dua pahala. Jadi kita tak ada mengaitkan siapa-siapa. Minta maaf sebab kita panjang lebar. Sebab ini nak menunaikan hak ilmu ilmiah. Kalau saya sebut satu pendapat saja, awak ingat itu je yang betul. Besok orang belajar lain, awak pun confused. Orang cakap gitu. Tapi kita terpaksa sebutkan dua-dua sekali, semampulah. Ini bukan habis lagi, ada lagi. Tapi sepenting dalil-dalil yang penting, hujah-hujah yang penting. Jadi kita dapat timbang kan. Jadi awak tak taklid buta, tak takut pada siapa-siapa. Kita dah terangkan ni pendapat empat-empat ulama, yang ni mazhab dah satu lah. Ulama nanti semuanya semasuk sekali. Tak dikenali siapa yang silap dalam masalah ini. Baik. Cok macam tadi bangkai kan. Bangkai pun najis dalam ayat Quran tadi kan. Sekarang kita tengok hadis. Nabi SAW nampak dia tarik kambing tu lah yang dah mati. Kenapa engkau tak manfaatkannya? Nabi SAW, ini maita, ini bangkai. Macamlah Nabi tak tahu tu bangkai. Nabi tak tahu ke benda dah mati ke belum mati. Tapi kenapa sahabat cakap ini bangkai? Maknanya apa? Ya Rasulullah, kan ini bangkai. Kan bangkai tu nak mati, mana boleh pakai. Itu maksud dia. Maknanya sahabat faham Nabi. Kemudian Nabi SAW terangkan, jika tu dengan ihab, bapak tahu bila dah disamak kulit bangkai, dia bersih. Menunjukkan apa? Bangkai tu apa? Najis. Kan tepat dengan tafsiran najis kat dalam Quran tadi. Jadi kita lihat pun sama. Baik. Tapi ada satu lagi dalil untuk mereka. Saya tak nak sembunyikan lah. Nanti ingatkan saya apa bahaya. Sebab saya pendapat saya macam gini. Okay. Tak ingat siapa cakap Tapi antara mereka mengatakan ada dalil bahawa sahabat minum darah Rasul SAW, dan Nabi SAW bila dah dapat tahu, Nabi SAW setuju. Akhirnya dia setuju, dia tak marah. Kalau darah ini bukan darah sikit-sikit bukan satu titik, dua titik dia minum. Ini bukan Dracula minum pun. Ini adalah darah apa ni? Darah bekam. Nabi SAW kan biasa berbekam sebagai rawatan kesihatan. Ya. Tapi ni bukan nak promotkan apa ni terapi berbekam kan. Siapa nak buat, buatlah. Tak buat pun tak salah, macam-macam terapi ada. Tapi memang Nabi SAW tu biasa berbekam. Darah bekam tu kotor sepatutnya. Sebab dia memang darah yang kotor yang keluar. Banyak sebenarnya. Jadi diberikan kepada seorang sahabat. Berapa riwayat lah. Antaranya Abdullah bin Zubair, ada riwayat orang lain, dia suruh buang. Jangan sampai apa tu dimakan oleh binatang-binatang ataupun manusia ke apa ke. Dia suruh tanam. Jadi orang tu datang balik, Nabi SAW tanya, dah buat tak? Dah buang? Oh, aku dah letak tempat yang paling selamat sekali, paling tersembunyi, orang pun tak boleh dapat. Nabi dah agak dah. Kat dalam perut kau, Nabi SAW pun diam. Dan dalam kebarayaan, kau tak akan, badan kau yang ada darah tak akan masuk neraka. Dan macam itu sekali. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketawa. Baik. Ini menunjukkan darah mengalir tidak najis, melainkan yang ada dalil bahawa dia najis seperti darah haid dan sebagainya. Alamak, macam nak jawab ni? Ilmu tu luas macam lautan Dan sebab itu belajar menuntut ilmu ni memang payah. Datang satu hal lah, datang masjid, tak payah bawa beg ke tak bawa beg, tak apalah, bawa buku, tak bawa buku, tak apa. Tapi dah duduk, bukannya belajar tu dengar tengok depan je tak kan, nak kena faham dulu lah baru dapat ilmu. Ilmu kita nak kena dapat faham dan sikit-sikit dan nak hafal lah, dan tak tahu nak kena tanya lah. Beza dengan solat lagi senang, datang solat habis. Untuk ilmu susah. Sebab tu ramai yang tak biasa untuk ilmu. Tapi kalau datang syarahan, ramai datang. Tak cukup masjid. Lagi panggil orang-orang yang luar-luar. Ada pelawak lagi dia. Untuk apa meriahkan apa? Majlis. Sebab apa? Dia tak perlu nak hafal, tak perlu nak faham sangat. Dia nasihatkan, kasi naik apa? Kasi naik semangat, iman apa semua. Tapi memang itulah dia, pasal dia senang dapat, dia pun senang hilang. Dia macam hujan. Kali punya hujan, lepas tu nampaklah basah, kering. Beza dengan yang disiram seminggu ataupun beberapa hari sekali dan sebagainya. Mantap. Tak sama dengan orang yang setakat pergi saja. Ilmunya begitu saja. Dia cuma dapat apa? Semangat. Kita tak cakap salah, tapi kita cakap muka ilmu memang payah. Sebab tu balanya lebih. Sebab tu kalau awak nak dakwah orang, dakwah orang pergi masjid, bagus. Dakwah orang untuk solat, bagus. Tapi lagi bagus kalau ajak awak, ajak mereka, dakwah mereka belajar. Tak ramai yang boleh buat. Baik, kita balik kepada topik kita, darah haid. Satu lagi dalil kita kena jawab tentang sahabat yang minum darah Nabi SAW. Darah Nabi SAW dengan darah kita semuanya, dengan darah Abu Bakar Siddiq, Uthman, sama ke tak sama? Patutnya lah. Warna lain ke warna merah? Ke tak warna merah? Warna merah, warna biru, warna merah ya? Orang kata darah raja-raja, darah warna dia apa? Mana warna putih? Nak sel agaknya dia terlebih. Sama kan patutnya? Jadi kalau darah kita lagi, darah Nabi SAW pun patutnya dah. Jadi ada muskil. Kalau Nabi SAW, darah Nabi SAW boleh diminum, maknanya patutnya darah orang lain pun kita boleh minum. Ada tak orang cakap kita boleh minum darah kita sendiri ataupun darah kawan kita ke? Tak ada lah. Ini menunjukkan bahawa ni macam ada lain sikit, macam ada keputusan. Baik, kita tengok riwayat. Ulama telah mengkaji hadis-hadis dalam masalah sahabat minum darah ni. Mereka dapati semua riwayatnya lemah sebenarnya. Semuanya lemah. Melainkan satu pun lemah, tapi dikuatkan sana, dikuatkan sini. Iaitu riwayat Abdullah Ibn Zubair. Itu saja. Pun silap di kalangan ulama. Bahawa dia telah minum darah Nabi SAW. Ada pun riwayat lain semuanya lemah. Jadi diorang ada satu sajalah. Jadi dalam hal ini, kalau betul dia kuat, kalau betul dia boleh dipakai, maka kita katakan Nabi SAW pula tak sama dengan manusia biasa. Nabi SAW banyak keistimewaannya. Antaranya apa? Dia wajib solat malam. Dia boleh puasa, tak buka-buka sampai itu. Tak, sampai subuh boleh. Kita tak boleh. Kita buka kena buka. Dia boleh puasa witr. Dia boleh kahwin lebih daripada 4. Isteri pun Nabi SAW pula tak boleh kita kahwin ni selepas Nabi SAW. Dan macam-macam lagi. Mungkin atau tak mungkin, hal yang berlaku antara sahabat ini yang minum darah Nabi SAW, salah satu keistimewaan Nabi SAW yang tak berlaku untuk semua orang. Sekejap kita mungkin. Kemungkinan sikit atau besar? Kemungkinan besar. Baik. Jadi dalam hal ini kita selamat. Balik kepada asal, darah yang mengalir adalah najis. Dan apa juga dalil yang mereka pakai itu semuanya telah dijawab. Baik. Jadi tentang hadis Asma binti Abi Bakar tentang haid ini, jelas sangatlah Nabi SAW suruh dia cuci. Bukan cuci sikit-sikit, renjir-renjir. Bahkan kena cuci sungguh-sungguh. Ini namanya mubalaghah atau ijtihad sungguh-sungguh untuk membuangkan najis darah haid. Tetapi persoalannya bukan ini. Persoalannya kalau kita ada bahan lain untuk bersihkan darah haid, mesti tak kita gunakan bahan-bahan lain, deterjen ke? untuk bersihkan darah haid. Kita dah tak nak cerita darah haid najis ke tidak, dah selesai lah tu sebenarnya. Sekarang nak tentang cara bersuci. Baik. Zahirnya tak perlu. Suci je dengan air cukup. Baik, sebab tu kita kena sambung hadis berikutnya. Jadi kita komplit lah. Dia termasuk kat dalam. Kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qawla ya Rasulullah fa illa yazhadid dam qala yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuhu. Akhrajahu Tirmidhi wa sanaduhu dhaif. Maksudnya qaulah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika darahnya tidak hilang? Ini bukan darah sembarang, masih lagi bab haid. Jadi darah haid ni dah cuci-cuci, dah keruk-keruk pun dah tak hilang-hilang ni, masih tak hilang-hilang. Macam mana? Macam mana boleh pakai bab ni nak buat solat? Nabi SAW jawab, yaktikil ma'u, cukuplah kamu dengan air. Wala yadurruki atharuhu, dan tidak membahayakanmu bekasnya. Atar kat sini maknanya bekas. Dan bekas ada macam-macam. Bekas ada, ada dia punya rak, ada boleh pegang. Kan ada bekas boleh pegang kan, ada darah dah kering boleh pegang. Kadang-kadang yang itu dah tak boleh pegang lagi, tapi tinggal warna je, color dia je. Itu pun dinamakan atharuhu, bekas. Yang dimasukkan kat sini yang mana? Warna saja. Bekas kat sini bukan maknanya darah tu masih ada lagi kerik. Yang boleh kerik-kerik tu dah nak kena bersihkan. Tak perkara apa semuanya. Yang masuk kat sini mestilah warnanya lagi-lagi. Kalau baju warna apa? Warna terang. Warna putih. Awak cuci macam mana dengan lain? Mana boleh hilang darah? Sebab tu ditanya. Macam mana kalau tak hilang ni? Tandanya bekas tu. Kita dah katakan najis tu kalau masih ada warnanya, dia masih lagi. Maka Nabi SAW jawab, alhamdulillah, tidak mengapa, cukup saja pakai. Dan tidak mengapa kan bekasnya. Jadi kita boleh pakai walaupun ada bekas, tapi kita usah guna suci. Hadis ini ramai ulama mengatakan dia lemah, kerana terdapat Ibnu Lahi'ah, antara penyakit dia seorang perawi yang lemah. Tetapi Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini sahih. Sebab ada kitab pun nampak. Tapi lebih daripada 13 orang ulama kata lemah. Lemah hadis. Kalau lemah tak ada masalah, kita tak nak pakai. Tapi kalau sahih, kita nak tengok juga. Kemudian maknanya macam mana? Apakah ada bercanggahan dengan apa yang kita nak tahu? Jadi Nabi SAW kata cukup dengan air. Zahirnya tak payah pakai lain. Dan jangan pakai lain. Walaupun boleh hilangkan. Namun, kalau kita kombinkan hadis ini dengan hadis sebelumnya, kita akan dapati maksud daripada perintah puji darah haid adalah sungguh-sungguh hilangkan. Bukan sikit-sikit. Kalau air mani tadi, kerik-kerik dengan jari sudah. Ini saja cukup. Masih ada lagi pun tak apa. Tapi yang ini, mesti kerik dengan air. Cuci-cuci, lepas tu tuang lagi. Menunjukkan kita usaha sungguh-sungguh. Kalau awak tak ada air, tak ada deterjen, tak ada sabun, Clorox dan sebagainya, tak payah nak beli Clorox. Cukup saja. Kalau orang miskin, zaman Nabi SAW orang bukannya ada sabun ke, ada asnan, yang apa ni, macam berut dan sebagainya. Jadi sebab itu syariat ni datang dengan mudah, dengan perkara yang mudah, semua orang boleh buat. Jadi, kalau ada itu je, air ni cukuplah dengan air. Tetapi kata ulama, kalau ambil daripada hadis yang mula-mula tu, menunjukkan bahawa kalau awak boleh menggunakan sesuatu yang tajam. Tajam tu bukan pisau. Tajam tu maknanya dia boleh hilangkan warna, boleh hilangkan darahnya. Tak payah pun nak gosok-gosok. Ya, kita letak aja dia. Kan ada sabun-sabun yang setel tu, letak je mesin-mesin dia, taruh dynamo ke apa tu kan. Hilang. Mesti tak pakai. Maka patutnya fahamannya adalah mesti pakai. Kalau awak ada lah. Tapi kalau tak ada, tak payah susah nak. Nah, maksudnya apa dia? Dan balik kepada maksud menghilangkan najis. Waktu kita selalu cakap bab najis adalah menghilangkannya dengan apa cara juga. Tak mesti dengan air sahaja. Tak mesti dengan air. Jadi kalau boleh hilangkan dengan cara lain, kita gunakan klorok ke, pakai sabun yang kuat ke, dan sebagainya. Jadi hadis ini tidak menafikan yang demikian. Cukup dengan air, maknanya kalaulah air saja yang awak. Ada apa pun ke dalam? Nah. Apa soalan yang bagus? Baik, soalan pertama untuk melamatkan lahir, boleh tak, apa hukumnya makan ubat menahan darah haid daripada datang lah, daripada keluar? Apalah tu dia tahan menstruation ke apa? Tujuannya untuk apa? Bukan dia tak suka dengan haid, malas nak itu. Dia suka sangat nak solat, bukan macam tu. Dia nak buat haji, nak umrah. Buat haji umrah ni dah tak payah siap apa semuanya. Sekali sampai nanti tak boleh buat tawaf. Ya. Tawaf pula nanti wajib, lagi-lagi tawaf fardhu. Rukun lagi. Boleh tak dia buat demikian? Soalan pertama. Jawab kita, dalam hal ini dibolehkan. Saya tak jadi fatwa ni, saya tak berani. Tapi yang buat macam gini adalah para sahabat, rombongan paket haji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman dulu pun ada paket haji travel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari, dalam salah satu kitabnya, saya tak ingat lagi, dia ada meriwayatkan bahawa nisa, wanita yang pada zaman khalifah rombongan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu buat haji, mereka makan, tak, bukan makan, mereka buat satu ramuan khas. Dia pun catur dalam bidang kimia pun boleh cuba, iaitu daripada kayu siwak. Kayu siwak original dia daripada Madinah Mekah tu, yang baru punya, direbus, potong-potong direbus, kemudian diminum sebelum buat haji, sebelum buat tawaf. Wanita mereka buat minum demikian, tentu sekali atas advice apa Umar bin Khattab dia belum ada tahu. Kemudian supaya tak tawaf tadi tidak ada kes apa, kes darah haid bom. Dan kalau riwayat ni benar, ni saya dengar ni, menunjukkan bahawa bolehlah kita buat demikian. Sebab dia pun bukan kerana nak lawan takdir ke apa, ini ikut maslahat, maslahat agama. Bukan kerana tak nak dapat anak ke, ataupun itu dan ini. Tak ada maksud-maksud lain. Jadi sepatutnya dibenarkan. Tapi syarat, ada syarat. Ubat apa yang awak pakai tu tidak boleh ada side effect lain yang mengudaratkan. Side effect sikit-sikit tak apalah. Side effect yang mengudaratkan tidak dibenarkan. Sebab kita tak boleh nak dapatkan masalah ibadat, tapi kita dapat sakit pula satu. Dan ini yang saya dengar tu ni pasal ulama' muka akhirin mengatakan demikian. Soalan yang kedua, boleh tak pakai pampers untuk apa? Wanita haid? Tak boleh lah, apa beza dia? Zaman dahulu pun sebenarnya ada macam pampers lantin lah. Zaman dahulu ada. Ingatkan sekarang kan ada. Tentu sekali diorang pakai. Takkanlah jalan macam itu. Jadi menunjukkan bahawa tak dibenarkan Aisyah adalah bila datang haid untuk tawaf, sedangkan perkara itu mungkin, dia kan tak boleh. Tak boleh kalau tu apa. Kita kena hormat masjid. Saya tak nak sebutkan lah, ada masalah kalau darurat, habis-habis darurat, terus flight tak jalan nak keluar ke apa semuanya. Kata Syekh Kamin boleh ya. Itu kalau dah terpaksa. Kata ada orang mengecam dia, kata dia kata boleh orang hit apa ni, tawaf dan sebagainya. Tapi bukan ya, dia pula maslahat. Kalau tengok keadaan betul-betul ada time darurat, dia dah tak dapat tawaf ifadah. Dan ni wajib rukun. Tak, ni tak buat tak dua haji tu lah. Lepas tu dia kena balik, flight dia dah tunggu, semua orang nak keluar, takkan nak tinggalkan dia sampai bersih. Zaman dulu boleh lah, kita tak ada schedule flight ke apa. Kita, kita kata jalan, dia jalan. Dia stop, dia pun suka tak lah makan, you know. Tapi kapal terbang tak boleh. Sekarang dia help, takkan semua nak kena tunggu pasal ni. Maka kata Syekh Hukainin rahmatullah ta'ala, dia cuci mana yang patut, dia pakai macam kain tempel ke apa ke, kemudian dia bertawakal dan takwa kepada Allah SWT. Kalau tidak, dia kena balik, dia kena buat lagi tahun haji. Lagi susah. Tentu sekali, dengan perkaedah syariat, bila satu perkara itu, bila dah sempit, istasa. Dia akan luas, lapang. Bila dah lapang, dia akan sempit balik. Itu nanti kita terangkan kalau kita. Jadi itu dua soalan saya dah dapat jawab. Ada lagi soalan tentang hal ini. Apa yang saya sampaikan telah kami dipahami. Nanti insyaAllah lah buat 4 tahun kalau besar lah. Minggu depan kita sempurnakan. Allah Alam Bishawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.